Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Bismillah ta'ala, kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Masuk pada pembahasan yang ke-13, yaitu musyarakatuhu fi bina'il Ka'bah wa wad'uhu al-hajar al-aswad aw wa musyarakatuhu fi bina'il Ka'bah wa wad'ihi al-hajar al-aswad fi makanihi. Ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat remaja. Yaitu keikutsertaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pembangunan Ka'bah atau pada pembangunan Ka'bah dan peletakan Hajar Aswad di tempatnya. Kita ketahui bersama bahwasanya Ka'bah merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilih bangunan yang berada di suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilih, tempat tersebut sebagai tempat yang mulia, yang dibangun pertama kali bangunannya oleh Nabiullah Ibrahim dan juga anaknya Ismail alaihi wassalam, dan pendapat yang mengatakan bahwasanya dahulu Ka'bah dibangun oleh malaikat atau bahkan Nabi Adam atau bahkan nabi-nabi yang sebelumnya atau yang sebelum Ibrahim, maka ini merupakan pendapat yang marjuh sebagaimana dikatakan atau yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya lam yajid fi khabarin sahihin an ma'sumin anna al-bayta kana mabniyan qabla al-Khalil alaihi salam. Tidak ada khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah dibangun sebelum Ibrahim alaihi salam. Jadi awal atau yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan juga anaknya Ismail alaihi assalam. Dan ini terus berlanjut masa demi masa, perbaikan demi perbaikan, sampai di zaman ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di umurnya yang ke-20 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Dalailun Nubuwah sejarah pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala awha ila Ibrahim an ibni li baitan fil ard. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Ibrahim untuk membangunkan untukku rumah di bumi, yakni Ka'bah. Fadha bihi zar'a, maka Ibrahim merasa keberatan, artinya berat untuk melakukan itu, tidak tenang hatinya. Bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, tidak tahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala arsala ilaihi as-sakinah. Allah kirimkan kepada diri Ibrahim as-sakinah berupa ketenangan. Wa hiya rihun shadidatun khajul laha ra's. Yang mana Ibrahim alaihissalam ketika itu tidak tahu harus di mana dibangunnya, diletakkan di sebelah mana posisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rih, angin yang kencang yang memiliki seperti ada kepalanya, ini ada ujungnya ya. Fa'abba ahaduhuma sahibahu hatta dahat summa tatawwaqat ila mawdi'il bait tatawwuqal haya. Kemudian angin tersebut mengelilingi tempat yang mana itu akan dibangun Ka'bah. Anginnya seperti ular berputar-putar mengelilingi tempat Ka'bah. Seperti melingkarnya ular. Maka kemudian Bapak Ibrahim, kemudian Ibrahim membangun di tempat di mana angin tersebut berputar. Ini setelah selesainya angin tersebut. Fakana yabni saqan yaqul yaum. Setiap hari dibangun setahap demi setahap. Hatta idza balagha makan al-hajar, sampai ketika mencapai tempat untuk diletakkannya Hajar Aswad. Qala ibnihi, Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ibnini hajaran, saya membutuhkan batu untuk diletakkan di sini. Faltamasa hajaran hatta atahu bihi. Kemudian Ismail mencari-cari batu yang pas untuk diletakkan di tempat itu. Fawajada al-hajara, kemudian setelah mendapatkan batu tersebut dinyatakan kepada bapaknya. Ketika sampai di tempat bapaknya membangun Ka'bah, fawajada al-hajara al-aswad fatraqibah. Ismail jumpai Hajar Aswad tersebut telah menempel di bangunan Ka'bah. Faqala lahu ibnuhu, kemudian Ismail berkata kepada ayahnya, min aina laka hadza, dari mana engkau mendapatkan batu ini? Faqala ja'a bihi man lam yattakil 'ala bina'ika, ja'a bihi Jibril alaihi salam minas sama fa atammahu. Datang seseorang yang tidak membantumu dalam pembangunan Ka'bah. Ini datang Jibril alaihissalam dari langit untuk menyempurnakan batu yang akan ditempelkan di bangunan Ka'bah tersebut, yang dikenal oleh kita semua dengan Al-Hajar Al-Aswad. Ini riwayat Imam Baihaqi yang mana disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih ala sanad Muslim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi riwayat ini. Dan riwayat pula oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dengan sanad yang sahih dari jalur lain secara makna, dengan tambahan dalamnya annahu indama in hadama banatul amaliqah wa indama in hadama lil marratis saniyah banat hujurhu wa indama in hadama lil marratis salisah banat quraish wa rasul sallallahu alaihi wasallam yawma idzin rajulun syab. Sebutkan dalam riwayat lain tentang pembangunan Ka'bah bahwasanya Ka'bah ini dibangun berkali-kali, sempat roboh dibangun lagi, roboh dibangun lagi. Sempat roboh ketika zaman Amaliqah, yaitu zaman yang berdekatan dengan Ismail alaihissalam, zaman setelah Nabi Ismail. Kemudian setelah itu inhadama lima ra'is saniyah, rusak lagi, roboh lagi, dibangun oleh Bani Jurhum. Wa innama inhadama lima ra'is salisah, kemudian ketika roboh yang ketiga kalinya dibangun oleh Quraisy. Dan ketika itu Rasulullah SAW di umur remaja atau umur muda. Wa ra'a Abdul Razzaq wa Zahabi bi sanadin sahih annahu indama aradu hadmahu idhamma bi hayatin ala suril bait fa rawa'ahu. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Az-Zahabi dengan sanad yang sahih bahwasanya ketika mereka kaum Quraisy ingin menghancurkan Ka'bah, yakni merobohkan dan membangun ulang, idhamma bi hayatin ala suril bait fa rawa'ahu. Ada ular besar yang melingkar mengelilingi sekitar Ka'bah dan membuat takut mereka. Falam yaqdiru ala hadbihi, maka mereka tidak bisa menghancurkannya karena ada ular tersebut takut. Fajtama'at Quraisy indal bait, maka kemudian orang-orang Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah. Wa tadarru ila Allah li yuzila anhum hadzal bala. Mereka berdoa, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghilangkan bala ini, yakni menghilangkan ular yang ada di sekitar Ka'bah. Maka kemudian arsalallahu ta'iran fa gharaza maqalibahu fi qafal hayyah. Maka kemudian Allah kirimkan seekor burung yang besar, kemudian menancapkan kuku kakinya ini di leher ular tersebut sehingga menempel, menancap. Sumatra fiha yajurruha hatta taha biha nahwa ajyad. Kemudian dibawalah ular tersebut oleh burung tadi, jadi seret sampai ke arah ajyad. Fatamat kanat Quraisy min hajmil Ka'bah li'adatil bina. Kemudian Quraisy setelah kepergian ular tadi bisa memulai proyeknya untuk menghancurkan Ka'bah dalam rangka untuk memperbaiki dan membangun ulang Ka'bah dengan bangunan yang lebih baik. Falamma aradu ayyarfa'u al-hajar al-aswad ila makanihi ikhtasamu bihi. Masalah selanjutnya terjadi yaitu ketika mereka hendak mengangkat Hajar Aswad dan menempatkannya. Hajar Aswad bukan batu yang mulia, batu yang mulia di sisi orang-orang Quraisy, sehingga untuk mengangkatnya mereka rebutan, masing-masing ingin mengangkat atau memiliki kontribusi dalam pengangkatan Hajarul Aswad tadi. Maka ketika ingin diletakkan di tempatnya, ikhtasamu fihi, mereka berselisih. Saya yang lebih berhak. Faqalu nahkumu bainana awwala rajulin yakhruju min hadhihi sikkah. Maka mereka kemudian bermusyawarah dan dihasilkan kesimpulan, yaitu nahkum bainana, kita jadi ambil penengah. Kita cari orang yang bisa menengahkan kita, yaitu seseorang yang akan keluar dari lorong sekitar Mekah. Orang yang pertama kali keluar dari lorong Mekah ini, maka itu yang akan kita jadikan dia sebagai penengah. Fakana Rasulullah SAW awwalu man kharaja alaihi. Ternyata yang keluar dari lorong Mekah ini adalah Rasulullah SAW. Faqadha bainahum ayaj'aluhu fi birqin thumma tarfa'uhu jami'al qabail. Kemudian Rasulullah SAW diminta pendapatnya, bagaimana ini, apa jalan tengahnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi, yaitu dengan dijadikannya atau dihamparkannya kain, yang kemudian kain tersebut akan dipegang oleh masing-masing kabilah, ketua kabilah diwakilkan oleh siap kabilah, masing-masing memegang ujung kain tersebut. Nah, kemudian diletakkanlah Hajar Aswad dan diangkat bersama-sama. Sehingga ini menjadi solusi untuk menyatukan antara kabilah-kabilah yang ada yang berselisih. Tsumma tarfa'uhu jami'ul qabail, kemudian diangkatlah Hajar Aswad tadi ke tempatnya bersama-sama dengan ketua kabilah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga ahli sejarah di antaranya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisyam dan selain mereka, ada Quraisyah indama ikhtalafat fi wadil hajar al-aswad fi makanihi qalu ij'alu bainakum hakama. Dan riwayat lain disebutkan. Bahwasanya ketika Quraisy berselisih dalam peletakan Hajar al-Aswad ini di tempatnya, mereka mengatakan ij'alu bainakum hakama, jadikanlah di antara kalian seorang penengah. Maka mereka bermusyawarah dan mengatakan awwalu rajulin yatla'u min fajr aw min al-fajr, yaitu orang pertama yang muncul di gang gitu, gang Mekah itu. Nah, kemudian datanglah Rasulullah SAW sebagai orang yang pertama kali keluar dari situ tanpa beliau ketahui, ya, tanpa beliau rencanakan, ya, tanpa beliau mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dimusyawarkan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Beliau tiba-tiba muncul dari situ dan beliau merupakan orang yang pertama kali keluar dari Sikkah tadi. Fajar Rasulullah SAW faqalu atakum al-amin. Ketika Rasul datang kepada mereka, mereka serempak mengatakan atakum al-amin, telah datang kepada kalian orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diberi amanah. Faqalu lahu, kemudian mereka menyampaikan hajatnya, menyampaikan apa yang terjadi, perselisihan yang terjadi. Fawada'ahu fi sawba, kemudian beliau memberikan solusi dengan meletakkan pakaian atau kain. Dan kemudian da'al butunahum, mereka memanggil, beliau memanggil setiap ketua kabilah. Farafa'u nawahihi, kemudian mereka masing-masing mengangkat ujung-ujung dari kain tersebut. Yang kemudian setelah diangkat, diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diletakkan di tempat yang seharusnya diletakkan di sana. Kata Malik rahimahullah, walau la hikmatullahi wa hidayatu rasulihi ila hadzal hal la sufikatid dima. Seandainya bukan karena hikmah Allah Azza wa Jalla dan petunjuk saran yang dilakukan atau yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan masalah ini, tentu sudah terjadi pertumpahan darah. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang Quraisy mudah dalam mengobarkan peperangan, gitu. Dan perangnya bukan hanya perang perang-perangan yang biasa, gitu. Langsung mengambil pedang, ya, mengumpulkan pasukan, gitu. Bukan berantem satu dengan yang lainnya, tapi dikumpulkan pasukan yang banyak kemudian berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Tentu ini akan mengorbankan sangat banyak korban jiwa, ya, akan terjadi pertumpahan darah. Ya. Tapi dikarenakan hikmatullah azza wa jalla dan hidayatul rasul sallallahu alaihi wasallam ila hadzal hal, tentu menjadi solusi dan menjadi sebab sebuah persatuan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya al-khilaf wa al-hajar al-aswad qad wasala ila an qarrabat banu abdiddar jannatan mamlu'at ad-damar. Tsumma ta'aqaduhum wa banu adi 'ala al-maut. Perselisihan yang terjadi dalam peletakan Hajarul Aswad ini tidak hanya terjadi perselisihan dari lisan, Bahkan mereka sudah sepakat. Dan tanda sepakatnya yaitu dengan dibawakan kepada mereka jafnatan mamlu' al-dajjama, mangkuk yang berisi darah. Untuk apa namanya? Tanda sepakat. Tsumma ta'aqaduhum wa banu 'Adi 'alal maut. Banu Abdiddar dan Banu Adi ini mereka saling sepakat untuk berperang. Sumpah untuk berperang hingga titik darah penghabisan. Ya, supaya siapa yang habis yang mati ini yang kalah. Mereka sudah berjanji seperti itu, yaitu dengan perjanjian memasukkan tangan-tangan mereka dalam mangkuk yang berisi darah tadi. Wa makathat Quraisy ala dzalika arba'u layalin aw khamsa. Ya, ketika itu kaum Quraisy atau orang-orang Quraisy mereka tidak langsung menyetujui hal itu. Berpikir panjang, apa yang terjadi gara-gara hal seperti ini? Berpikir lama sekali, 4 sampai 5 hari. 4 malam sampai 5 malam berpikir apa yang harus dilakukan? Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Duna ayyaluddaha ila al-wifaq ala ayyi ra'yin aw tadbir. Tidak memberikan keputusan apapun, tidak seperti Banu Abdiddar dan juga Banu Adi yang sudah sepakat untuk melakukan sumpah agar berperang sampai titik darah penghabisan. Tapi orang-orang Quraisy ketika itu mencari cara lain. Barangkali masih ada, sehingga ditunggulah 4 sampai 5 hari. Kemudian ada solusi, yaitu dengan menjadikan seorang yang akan keluar dari lorong Mekah ini sebagai penengah. Nah, kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut, yaitu dengan solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kabilah-kabilah Quraisy yang ada ketika itu, dan terjadi kesepakatan di antara mereka karena yang diberikan solusi ini adalah seorang yang bisa dipercaya, orang yang sudah terkenal dari dulu dengan kepercayaannya, dengan amanahnya, bisa menunaikan amanah dengan baik. Sehingga ketika yang keluar adalah Rasul, mereka langsung tenang gitu. Mereka langsung sepakat, ya kita jadikan Rasul sebagai penengah. Kemudian mereka apa namanya menyetujui apa yang diberikan atau solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana khumudun nari fitnah ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai api fitnah ini akhirnya padam di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai peletakan tersebut, ada masalah lain. Wa inna ma'atmalul bidah sa'allahu ilaihim safinatan min ardhihum. Ketika pembangunan Ka'bah ini sudah mencapai proses tahap terakhirnya, tinggal membangun atapnya, karena dari dulu Ka'bah tidak memiliki atap. Kemudian ingin diberikan atap, dibangun atap. Atapnya bukan begini, tapi rata. Begini jadi rumah padang. Ketika telah mencapai tahap terakhir, sallallahu ilaihi safinah, Allah mengirimkan kepada mereka perahu yang berjalan dari negeri Romawi. Qadarullah, kemudian karam pecah kapal tersebut dekat dari negeri Jeddah, dari daerah Jeddah. Fakharajat Quraisy ya'khudhu khashabaha. Kemudian Quraisy ketika mengetahui kabar tersebut bahwasanya ada kapal yang karam, mereka berbondong-bondong pergi untuk mengambil, memulung kayu-kayu yang ada di sana untuk dijadikan atap. Fawajadu rumiyan najaran indaha. Maka kemudian ketika mereka sampai di ujung Jeddah sana, mereka mendapati seorang tukang kayu dari apa namanya, orang Romawi tadi, berada di dekat lokasi kejadian. Fa'akhadhul khasaba bi'idznihima, kemudian orang-orang Quraisy itu meminta izin kepada tukang kayu tadi bahwa saya, kami akan mengambil kayu-kayu dari perahu yang Arab. Wa qad aqil khasabi wan najar ar-rumi liyabni lahu fihi arsal ka'bah. Kemudian mereka membawa kayu-kayu tadi beserta tukang kayunya tentu. Gitu kan, biar sekalian dibangunkan sama tukangnya. Lihat dialah untuk dibangunkan untuk mereka arsal Ka'bah, atap Ka'bah. Ya. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdul Razak As-Sam'ani dengan sanad yang sahih. Waqad jazama Abdul Razzaq wa Abu Ishaq anna umra Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana 35 'aman. Abdul Razzaq As-Sam'ani dan Abu Ishaq mengatakan bahwasanya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yakni ketika kejadian pembangunan Ka'bah, disebutkan bahwasanya umur beliau itu adalah 35 tahun. Dan ini adalah yang masyhur. Jadi kejadian ini adalah kejadian setelah menikah dengan Khadijah. Jadi 10 tahun setelah pernikahan dengan Khadijah. Itu kan. Ya. Ya. Ya Allah a'lam, sepertinya kejadian ini terjadi sebelum itu. Tetapi yang masyhur, yaitu ketika itu umur Nabi sudah mencapai 35 tahun, yaitu umur di mana beliau sudah menikah 10 tahun bersama dengan Khadijah, 5 tahun sebelum diutus sebagai seorang Nabi. Hikamun wa'idhan min hadzal maqta', hikmat dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah tadi. Inna qabula Quraisy tahkim Rasul sallallahu alaihi wasallam fi amli wajhil hajar al-aswad fi makanihi min al-bait al-haram wa wasfihim lahu bil amin dalilun ala tarbiyatillah subhanahu li nabiyhi ala makarim al-akhlaq allati kana min bainiha as-sidq wal amanah. Bahwasanya penerimaan Quraisy terhadap keputusan yang dilakukan oleh Rasul, yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perkara peletakan Hajar Aswad di tempatnya di Baitul Haram, dan persifatan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-Amin, ini merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berada di atas makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Yang mana diantaranya, atau diantara akhlak yang mulia yang menonjol dalam kisah ini, yaitu as-sidq wal amanah, kejujuran dan amanah. Yang kedua, inna al-ihtira' alladhi tusilu ilayhi Rasul sallallahu alaihi wasallam min hilli hadhihi al-azimah kana bi tawfiqin min Allah ta'ala liyulfita anzara an-nasi ila ma sayahtaruhu lahu Allah min al-qiyam bi amrin akbar min hadha li tauhidin nas wa huwa al-islam. Bahwasanya solusi al-ihtira' yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah ini, tentu yang pertama berasal dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. yaitu untuk menggerakkan pandangan manusia atau perhatian manusia kepada apa yang akan Allah Subhanahu wa taala pilih dalam mengemban perkara yang lebih besar dari itu, yaitu menggabungkan atau mengumpulkan manusia di atas al-haq, di atas kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah al-Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kode kepada orang-orang Quraisy ketika itu bahwasanya solusi yang diberikan oleh Rasul ini merupakan solusi yang nanti engkau atau kalian, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Arab, akan melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan amanah yang lebih besar dari itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau telah melihat sendiri bagaimana kejujuran dan bagaimana kebijakan yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, dan kalian setuju dengan itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang utusan dan membawa risalah Islam, seharusnya mereka bisa menerima itu, menerima dengan lapang dada, sebagaimana ketika mereka berselisih dan datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ja'akum al-amin, telah datang kepada kalian seorang yang amanah. Yang ketiga, ja'a ishamur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil qadaya al-kubra allati ashadha makata anadzak mutanawwi'an syamilan mughatiyan sadda masahatil amal al-bashari al-jabari. Bahwasanya peran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan yang besar ini yang berada di tengah-tengah penduduk Mekah ketika itu sangat banyak, mutanawwi'ah, meliputi seluruh sisi kehidupan sosial yang ada ketika itu. Ya. Bukan hanya sekedar peletakan Hajar Aswad dan juga apa namanya pembangunan Ka'bah. Ya. Tapi banyak sekali peran beliau dalam atau dalam dari seluruh sisi, dari aspek kehidupan sosial bermasyarakat dengan orang-orang Quraisy, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang al-amin. Dan merupakan hikmah di balik itu, ka'annahu urida lahu ayujadiba kulla zaid wa ayashama amilan fi kulli ijah. Hikmahnya, mengapa Rasulullah SAW mengikuti seluruh aspek kehidupan sosial, memberikan kontribusi, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin Muhammad ini mencoba segala sesuatu, masuk ke dalam segala sisi dan memberikan perannya dalam berbagai bidang atau di berbagai bidang. Wa yabni hadra nashatihi an aw nashatatihi al-mutanawwi'ah jami'an shakhsiyatan qadiratan 'ala tashaddi li kulli mushkilah. Sehingga peran yang dilakukan oleh Rasul ini menunjukkan bahwasannya kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menyelesaikan setiap masalah dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh beliau. Wal isham al-ijabi al-fa'al fi kulli ma min sya'ihi ay yu'ida haqqan aw yuqima 'adlan. Peran positif yang beliau lakukan dalam setiap aspek kehidupan sosial yang ada ketika itu, tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengembalikan hak pada tempatnya dan juga untuk memberikan atau menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Sehingga peran yang beliau lakukan ini semata-mata hanyalah untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan haknya kepada tempatnya masing-masing. Bukan hanya sekedar meletakkan batu dan lain sebagainya. Tapi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, beliau senantiasa memberikan peran positif. Beliau senantiasa berusaha untuk memberikan haknya masing-masing. Memberikan haknya kepada yang berhak. Wa kana ishabuhu bi bina'il Ka'bah wa hilil muskilati wa al-hajaril aswad allati kadat tu'addi ila fitnah ithnaini min baini iddati anshitatin mutanawwi'atin qaba biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Peran beliau dan kontribusi beliau dalam pembangunan Ka'bah dan juga menyelesaikan masalah ketika terjadi perselisihan dan pertikaian dalam meletakkan batu Hajar Aswad, yang mana perselisihan tersebut bisa menumpahkan darah sama mereka. Ini dua contoh dari banyaknya kegiatan yang beliau lakukan selama ini, yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sehingga dari situ iktasabathu khibrah, bisa memberikan pengalaman sebelum beliau nanti diutus untuk mengemban amanah yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi jangkauan, bukan hanya sekitar Mekah, Hijaz, tapi seluruh dunia. Maka dengan ini, dengan pengalaman-pengalaman yang beliau lakukan, ini beliau bisa mengambil pelajaran, bisa dijadikan contoh bahwa saya nanti suatu saat jika beliau diutus, beliau telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Dan ini tentu dengan taufik min Allah Azza wa Jal, ya, sebagaimana yang sering dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, inna allaha idha araja syai'an hayya'a asbabu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki sesuatu, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan persiapkan sebab-sebabnya. Apapun itu, jika kita takdirkan dengan suatu hal, tentu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan sebab-sebabnya sebelum itu. Antum bisa duduk di sini di majelis ini. Mungkin sebelumnya sejarahnya panjang, masing-masing berbeda. Ada yang mungkin karena ada suatu musibah sehingga harus pindah ke Majalengka. Akhirnya antum bisa tinggal di sini dan duduk di majelis ilmu. Atau mungkin karena suatu hal pekerjaan sehingga antum harus bekerja di Majalengka dan mencari tempat di majelis ilmu. Akhirnya antum menemukan tempat ini dan bisa belajar di majelis ilmu. Tentu ini melalui sebab dan proses, yang terkadang proses tersebut kita tidak merasakannya, yang terkadang proses tersebut adalah sesuatu yang misalkan kita tidak menghendak, tidak menginginkannya. Wa'asan taqahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali ketika kita membenci sesuatu itu adalah kebaikan untuk kita. Dan barangkali apa yang kita inginkan, yang kita anggap baik, ternyata itu buruk untuk kita. Ala kulihal, ini merupakan sebab, di antara sebab-sebab yang mana nanti Rasulullah SAW ketika mengemban amanah dakwah, beliau sudah siap dengan berbagai macam sifat, berbagai macam perilaku manusia, karena beliau telah melalui berbagai macam proses. Di antaranya dua kisah ini, kisah yang diangkat atau yang menonjol, karena kisah tersebut merupakan kisah yang sangat fatal, gitu. Remeh, tapi akibatnya sangat fatal jika tidak diselesaikan dengan hikmah, tidak diselesaikan dengan bijak. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menjadi penengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tapi beliau-beliau menentukan penengah. Istimewa alal haq, iwabil haq. Berkumpullah kalian di atas kebenaran dengan kebenaran. tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak melihat si fulan ini telah memberikan kontribusi kepada saya, tidak melihat bahwasanya si Allah telah membantu saya dari fitnah sebelumnya. Tapi berada di tengah-tengah, mana yang hak kita katakan itu hak, mana yang batil kita katakan itu batil. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.